bertalenta. Dari bumi Palapa dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Ya, artis yang satu ini sangat dan teramat luar biasa. Ada Petraka, ada Ramayana, ada Dijen Shooting, ada SNP Indonesia, Jihan Audi Ju Palapa. Thank you. wabarakatuh.